atawwa walada. Dan tidaklah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengagungan yang sebenarnya, yaitu suatu kaum yang menjadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala sahibah. Apa sahibah itu? Istri. Wa walada, dan anak. Au ja'alahu yahullu fi mahluqatihi, atau menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala bersatu dengan makhluk-makhluknya. Au ja'alahu aina hadzal wujud, atau menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu kesatuan dengan makhluknya. Baik, di sini ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah paham orang-orang Nasrani yang menuduh bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala punya istri dan punya anak. Mereka mengatakan bahwasanya Isa alaihi salam adalah Tuhan dan anak Tuhan. Ya, ada yang, karena orang-orang Nasrani itu beda-beda. Ada yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan, dan ada yang mengatakan dia bukan Tuhan, tapi anaknya Tuhan. Ya, dan ini pembahasan yang pas karena kita sekarang di bulan Desember, dan biasanya tanggal 25 Desember ya mereka merayakan perayaan Natal, ya, atas lahirnya Yesus Isa alaihi salam sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Itu arti Natal, ya. Perayaan yang dirayakan oleh orang-orang Nasrani atas lahirnya Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Bukan sebagai nabi atau rasul. Kalau sebagai nabi dan rasul, ya, kita sebagai umat Islam tidak mengingkari hal itu. Karena bagi kita umat Islam, Nabi Isa alaihissalam adalah hamba dan rasul. Tetapi yang menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang Nasrani adalah kita meyakini bahwa beliau adalah seorang hamba, sedangkan orang-orang Nasrani meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam bukan cuma sekedar nabi, ya, bukan cuma sekedar hamba, tapi dia lebih daripada itu, yaitu Tuhan atau anak Tuhan. Suatu keyakinan yang bertentangan 180 derajat dengan akidah Islam. Suatu keyakinan yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kekufuran. Dengan tegas dalam Al-Quran Allah mengatakan, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu satu dari yang tiga, yaitu Trinitas. Ya. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala bahkan mengabarkan, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَحِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا anda awlir rahmani walada wama yambahi lirrahmani ayyat tahida walada. Mereka, yaitu orang-orang Nasrani, mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu punya anak. Kata Allah, sungguh kurang ajar kalian menuduh Allah subhanahu wa ta'ala punya anak. Ini adalah kurang ajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hampir saja langit pecah, ya, bumi terbelah dan gunung-gunung meletus karena ucapan mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya anak. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala punya anak. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala punya anak. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala punya istri, punya anak, ini pada hakikatnya adalah suudzon kepada Allah dan tidak menghormati, tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karenanya sebagai seorang muslim hendaknya bagi kita bangga dengan prinsip agama kita. Ya, jangan malah kemudian latah ikut-ikutan. Musibah sekarang banyak kaum muslimin, ya, seringkali mereka membaca ayat Allah lam yalid walam yulad, Tapi di akhir tahun, tanggal 25 Desember, mereka ikut Natalan bersama. Atau mengucapkan selamat Natal atas dasar, atas nama toleransi, ya, dan lain sebagainya, dari alasan-alasan yang ya tidak benar, ya tidak benar. Jadi tidak boleh seorang muslim ikut Natalan bersama, nggak boleh, haram dengan kesepakatan para ulama. Atau tidak boleh juga seorang muslim ya mengucapkan selamat Natal, nggak boleh. Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan kesepakatan para ulama dalam masalah itu dalam kitab beliau, judulnya Ahkamu Ahli Dhimma. Ahkamu Ahli Dhimma. Ini kitab yang membahas tentang hukum-hukum interaksi seorang muslim dengan non-muslim. Itu diatur di dalam agama Islam. Ya. Saya nukilkan ucapan beliau. Wa ammat tahni'atu bi sya'airil kufri al-muhtassa bihi fa haramun bil ittifaq. Adapun mengucapkan selamat dengan syiar-syiar kekufuran yang merupakan ciri khas Natal, ciri khas itu perayaannya orang-orang kafir, maka kata beliau haramun bil ittifaq. Ini hukumnya adalah haram dengan kesepakatan para ulama. Dan para ulama kalau sudah bersepakat, maka tidak mungkin mereka bersepakat di atas kebatilan. Karena Nabi SAW bersabda, La tajtami ummati ala dhalalah. Tidak mungkin umatku bersepakat di atas ya kesesatan. Ya. Mislu an yuhayyi'anhum bi a'yadihim, seperti memberikan ucapan selamat ya pada perayaan-perayaan mereka. Fahadha in salima qailuhu minal kufr fahuwa minal muharramat wa huwa bimanzilati an yuhayyi'anhu bisujudihi lis-salib. Ya, bal dzalika a'dhamu isman indallah wa ashaddu maqtan min at-tahni'ati bisyurbil khamri wa qatlin nafsi wartikabil farjil haram wa nahwihi wa katsirun mimman la qadra lid-dini indah yaqa'u fi dzalika wa la yadri kubha ma fa'al. Ya, perhatikan kata beliau setelah menegaskan bahwasanya mengucapkan selamat Natal hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama, kata beliau, ya, minimal orang ini adalah kalau saja dia selamat dari kekufuran, maka dia tidak selamat dari keharaman. Artinya orang yang mengucapkan selamat Natal, ya, atau ucapan selamat ya terhadap perayaan-perayaan kekufuran, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan adalah kafir kalau dia menyetujui ya keyakinan orang-orang Nasrani. Misalkan kalau dia setuju bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Lalu dia mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani dengan merestui, meridhoi keyakinan mereka tersebut, maka orang tersebut apa? Kafir, murtad dari agama Islam. Karena tegas Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisus salas. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah satu dari yang tiga. Yang bilang kafir adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkafirkan siapa yang dikafirkan oleh Allah. Dan kita tidak mengkafirkan siapa yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, Yahudi dan Nasrani jelas dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ini penting karena orang-orang liberal, mereka mengatakan jangan sebut Yahudi Nasrani itu apa? Kafir. Ya, bilang aja non-muslim. Ya, ini membangkang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau dia mengucapkan selamat Natal atau ikut Natal bersama hanya sekedar basa-basi. Ya, saya ngerti bahwasanya Trinitas itu adalah salah, sesat. Ya, cuma ya gimana ya, enggak enak sama teman sendiri atau tetangga, kerabat. Jadi hanya sekedar basa-basi saja. Maka ini adalah keharaman. Ini adalah haram dengan kesepakatan para ulama. Jadi apapun itu, orang yang ikut Natal bersama, orang yang mengucapkan selamat Natal, itu telah melakukan perbuatan yang haram. Hanya apakah dia kafir atau tidak, tergantung pada keyakinannya. Kalau dia menyetujui keyakinan orang-orang Nasrani bahwasanya Allah SWT punya anak, maka dia kafir. Tapi kalau dia tidak menyetujui hal itu, hanya sekedar basa-basi, hanya sekedar untuk toleransi dan sebagainya, maka orang tersebut melakukan perbuatan yang haram. Ya, perbuatan yang haram dengan kesepakatan para ulama, dan dikhawatirkan bisa menjerumuskan dia kepada kekufuran. Ya, lalu kata beliau, tatkala ada seorang muslim yang mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani atau ikut Natal bersama, itu sama saja dia mengucapkan selamat atas peribadatan mereka orang Nasrani kepada salib. Kepada salib. Dan ini lebih besar dosanya, lebih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengucapkan selamat kepada orang yang minum khamar, kepada orang yang membunuh, kepada orang yang berzina. Jadi kalau misalkan ada orang yang minum khamar, terus kita mengucapkan selamat untuknya. Selamat antum minum khamar. Ya, habis bunuh, kemudian kita ucapin selamat untuknya. Barakallahu fiik. Ya. Atau ada orang berzina, kemudian kita Masya Allah barakallahu fi umrik, selamat untuk anda, malah dikasih apa? Kartu lagi, kartu ucapan selamat lagi. Boleh apa tidak? Gak boleh, karena berarti anda meridhoinya, berarti kita mendukungnya. Orang yang melakukan keharaman tidak boleh bagi kita mendukung. Orang yang ridho kepada orang yang melakukan perbuatan haram berarti sama. Dosanya sama. Baik. Kalau itu tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang haram, seperti membunuh, seperti berzina, seperti minum khamar, lebih gak boleh lagi kalau kita mengucapkan selamat kepada orang yang melakukan kekufuran. Bahkan ini lebih parah. Kalau kita mengucapkan selamat anda berzina, selamat anda minum khamar, itu aja gak boleh. Haram, karena berarti anda mendukung kemaksiatan, apalagi kita mendukung kekufuran. Mana yang lebih besar dosanya? Kekufuran atau kemaksiatan? Kekufuran. Ya, nah ini. Lalu kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, dan ini ada kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh penulis ya. Kata beliau, wa katsirum minan mimman la qadra lid-dini indahu yaqau fi dzalika wa la yadri kubhama fa'al. Sungguh banyak orang yang tidak memiliki pengagungan kepada agama dalam hatinya. Jadi dia enggak mengagungkan agamanya. Ya, mereka terjerumus dalam hal itu, yaitu ikut Natal bersama, jagain gereja, ya. Kemudian mengucapkan selamat Natal dan sebagainya, dan dia tidak mengetahui betapa kecilnya ya ucapan tersebut atau perbuatan tersebut. Disebabkan apa? Disebabkan karena dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi enggak boleh ya seorang muslim ikut-ikutan, enggak boleh. Allah berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zur." Orang-orang yang beriman itu tidak menyaksikan az-zur. Apa itu az-zur? Az-zur itu banyak penafsiran. Ada yang menafsirkan al-ghina, nyanyian. Ada yang menafsirkan majalisul ghibah wa namimah. Ada yang menafsirkan a'yadul musyrikin. Ya, perayaan orang-orang kafir. Kata Imam Tabari dalam tafsirnya, Jami'ul Bayan, ya, yang benar bahwa makna az-zur adalah kullu anwa'il batil, setiap bentuk kebatilan. Berarti masuk ya, orang-orang yang beriman itu mereka tidak menyaksikan ada nyanyian-nyanyian, dia gak ikut. Ada konser dangdutan, gak ikut. Ya, sifat orang-orang beriman gak ikut-ikutan, gak gitu. ada majelis-majelis ghibah, namimah, yang enggak ikut-ikutan. Ya, sekarang banyak tuh acara-acara infotainment atau apa ya. Enggak boleh ikut-ikutan. Ya, dipelototin, ditontonin. Enggak boleh. Itu majelis-majelis ghibah itu masuk dalam az-zur. Atau a'yadul kufar masuk juga. Perayaan-perayaan orang kafir. Apapun perayaan orang-orang kafir. Entah itu orang-orang Nasrani, Yahudi, Konghucu, Buddha, Hindu, dan sebagainya. Ya, tidak diperbolehkan. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Dan para ulama juga telah bersepakat tentang haramnya ikut Natal bersama, ikut mengucapkan selamat Natal. Sebagaimana tadi dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan ulama-ulama yang lainnya. Ya, ini sudah kesepakatan para ulama. Dan tadi sudah saya tegaskan, ulama kalau sudah sepakat, berarti itu pasti benar. Tidak mungkin para ulama bersepakat di atas kebatilan. Sebagian orang berdalih dengan toleransi. Wah, ini kita harus toleransi. Ya, ya kita kalau mereka Natal ya berarti kita ikut Natalan. Kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka dan lain sebagainya. Ya, kita katakan orang yang paling toleransi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi ada gak orang Yahudi dan Nasrani? Ada. Ya, bahkan Nabi SAW di Madinah itu ada Yahudi, ada Nasrani. Jadi orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi bukan hanya di zaman kita saja. Di zaman Nabi sudah ada. Tapi tidak pernah dinukil bahwa Nabi SAW ikut Natal bersama. Tidak pernah dinukil bahwa Nabi SAW mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Padahal yang paling toleransi itu adalah Nabi Muhammad SAW. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ya, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Nabi itu orang paling toleransi. Ya, tapi toleransi bukan berarti mengorbankan akidah. Toleransi bukan berarti mencampur adukkan antara al-haq dengan al-batil. Toleransi itu lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kalian. Itu toleransi. Ya, jadi jangan disalahgunakan. Betul kita toleransi dalam artian kalau mereka merayakan perayaan-perayaan mereka jangan diganggu. Salah juga tuh yang misalkan pas lagi Natalan kemudian gerejanya kita bom, kita tembakin, ya, itu enggak boleh juga. Ya, tapi juga jangan kebablasan. Sehingga kemudian kita ikut-ikutan dengan mereka. Itu juga keliru. Jelas ya? Jadi toleransi itu bukan berarti kemudian kita ikut-ikutan. Ya, mengorbankan agama kita, akidah kita. Mencampur adukkan antara al-haq dengan al-batil. Bukan. Toleransi itu mereka kita memiliki keyakinan tentang akidah Islam. Ya, mereka ya berkeyakinan dengan akidah mereka, kita tidak mendolimi mereka, kita tetap berbuat baik kepada mereka, ya, tapi bukan berarti kemudian membenarkan yang salah dan tersesat dari mereka. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi orang-orang yang menuduh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya anak, Allah Subhanahu wa taala punya istri, pada hakikatnya mereka telah suudzon kepada Allah, kurang ajar kepada Allah, dan mereka ya telah ya apa namanya tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga au ja'alahu yahullu fi makhluqatihi au ja'alahu aina hadzal wujud, atau yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersatu dengan makhluknya. Ini paham al-hulul atau wahdatul wujud atau istilah Jawanya manunggaling kawulolan Gusti. Bersatunya Allah Subhanahu wa taala dengan hamba. Ya, yang dipelopori oleh Al-Hallaj, atau Ibnu Arabi As-Sufi, ya, Ibnu Al-Farid dan sebagainya. Atau kalau di Indonesia seperti Syekh Siti Jenar, ya, dan beberapa pengusung-pengusung paham Wahdatul Wujud. Dan perlu diwaspadai juga, belakangan ini paham Wahdatul Wujud dibungkus, ya, secara ilmiah. Ada buku yang ditulis oleh Agus Mustafa, judulnya Bersatu dengan Tuhan. Bersatu dengan Tuhan. Diskusi filsafat tasawuf modern. Ya, itu isinya adalah menghidupkan paham Syekh Siti Jenar atau paham, ya, Ibnu Arabi As-Sufi atau Al-Hallaj yang telah dikafirkan oleh para ulama. Untuk melihat biografinya Ibnu Arabi As-Sufi atau biografinya Al-Hallaj, para ulama telah mengkafirkan Ibnu Arabi As-Sufi dan Al-Hallaj. Bahkan mereka, ya, telah menfatwakan agar keduanya dihukum mati. Karena sudah apa? Kafir. Murtad, keluar dari agama Islam. Karena paham ini, ayol ehwa, paham manunggaling kawulolan Gusti ini, ini paham yang sangat berbahaya sekali. Orang kalau sudah mengatakan, ya, bahwasanya Allah itu bersatu dengan hambanya, ini pelecehan kepada Allah SWT. Sehingga mereka mengatakan Allah ada di hewan juga. Karena hewan kan makhluk. Hewan juga makhluk. Allah bersatu dengan hewan. Na'udzubillah. Makanya mereka mengatakan wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kita juga. Karena menurut mereka Allah telah bersatu kepada makhluk. Ya, anjing, babi itu juga makhluk. Nah, di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelma. Ya, naudzubillah. Dan inilah sumber kesyirikan, kekufuran. Ya. Antum mungkin bertanya-tanya, kenapa orang kayak di India ada yang menuhankan apa? Ya, sapi, ada yang menuhankan ular, ada yang menuhankan tikus. Ya. Karena menurut mereka dewanya, tuhannya menjelma atau menyatu dengan binatang-binatang tersebut. Dan inilah sumber kekufuran. Rusaknya akhlak. Ya. Orang kalau sudah bersatu dengan Tuhan, berarti enggak butuh lagi sholat, enggak butuh lagi puasa. Orang dia Tuhannya aja bersatu sama dia, enggak mungkinlah dia masuk neraka. Masuk Tuhannya masuk neraka? Ya. Makanya di antara paham Wahdatul Wujud ini, ya, ini tasawuf yang sudah parah, ya, akut. Itu kalau seorang sudah sampai pada derajat tertentu hakikat makrifat, berarti sudah gugur taklif. Sudah gugur dari taklif. Udah enggak wajib sholat. Ya. Udah enggak wajib puasa. Sholat sing penting iling. Apa iling? Ingat. Enggak perlu sholat kayak kita sholat 5 waktu itu. Sing penting iling karo Gusti Allah, udah berarti itu apa? Itu namanya udah sholat. Ya, puasa mereka artikan yang penting menahan hawa nafsu. Gak perlu puasa menahan dari makan, minum, ya. Kemudian gak boleh jima mulai dari subuh sampai maghrib. Gak perlu bagi mereka. Ini akidah kebatinan, kejawen, dan sebagainya. Dan tentu ini adalah akidah yang kufur. Na'udzubillah min dzalik. Ya, pernah ada salah seorang dari mereka, ya, mengatakan al-ghina'u halalun li li'annani qad wasaltu. Nyanyian halal bagi saya karena saya sudah sampai pada suatu tingkatan tertentu. Maka ada seorang ulama mendengarnya, na'am wasalta lakin ila saqar. Ya, kamu nyampe tingkatan apa? Neraka Saqar. Nah, jadi intinya orang yang mengatakan seperti itu, yaitu berpaham Wahdatul Wujud, itu su'udzon kepada Allah, tidak mengagungkan Allah. Ya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan hamba, menyatu dengan makhluk, dan di antara makhluk tersebut ya, ada yang baik, ada yang kafir, ada yang fasik, ya, di antara makhluk tersebut ada yang kotor, jorok, ya. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa Allah menyatu dengan mereka? Ini pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penghormatan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ikhwan, ya, jangan anggap paham-paham seperti ini udah enggak ada. Wah, itu zaman dulu, Ustaz. Ya, zaman Al-Hallaj, coba Ibnu Arabi, As-Sufi. Ya, kalau sekarang mah enggak ada. Siapa bilang enggak ada? Tadi sudah saya sampaikan. Sekarang paham seperti ini dibungkus dengan model baru. Ya, dengan pakai teori-teori filsafat. Seperti tadi ada buku Bersatu dengan Tuhan. Dan di universitas-universitas banyak sekarang paham seperti ini. Ya, paham seperti ini banyak. Di sebagian universitas dulu sampai pernah ada viral kalimat anjinghu akbar. Plesetan dari apa? Allahu akbar. Menurut mereka sama aja, anjinghu akbar sama dengan Allahu akbar. Karena anjing juga Allah bersatu dengan anjing. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi maksudnya di sini ayyul ikhwah, bahwa seorang penuntut ilmu harus mempersiapkan dengan ilmu. Jangan bilang bahwa kesesatan atau pemikiran-pemikiran tersebut sudah punah, udah enggak ada zaman sekarang. Jangan. Ya, pemikiran-pemikiran kufur seperti ini masih ada. Dan disinilah tugas kita sebagai para penuntut ilmu mempersiapkan, ya, ilmu yang bermanfaat, ya, senjata Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kelak ketika kita pulang, ya, kepada masyarakat, kita bisa, ya, menjadi pelita, menyinari, ya, di tengah gencarnya syubhat pada zaman kita sekarang ini, ya. Kalau bukan para penuntut ilmu, ya, yang membantah syubhat-syubhat orang-orang kafir, orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang dan tersesat, siapa lagi? Ya, kalau bukan para penuntut ilmu, ya, yang memiliki ilmu yang menjelaskan kepada umat mana yang benar dan mana yang salah, siapa lagi? Ya, oleh karenanya hendaknya antum semuanya, ya, semangat belajar ilmu agama, ya, belajar akidah yang benar, ya, jangan malas-malesan, ya. Sekarang siapkan senjata, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, persiapkan oleh kalian untuk memerangi musuh-musuh kalian, ya. Kita memerangi jihad mungkin bukan dengan senjata tetapi dengan ilmu, ya, jihad dengan ilmu, dengan hujjah. Ya, dan ini adalah jihad yang paling utama. Imam Ibnul Qayyim mengatakan jihad itu ada dua macam. Jihad dengan pedang, yaitu melawan orang-orang kafir, dan yang kedua adalah jihad dengan ilmu, ya, yaitu melawan orang-orang munafik, orang-orang ahlul bid'ah. Dan ini kata beliau lebih mulia daripada jihad melawan orang kafir. Kenapa? Karena kalau jihad melawan orang-orang kafir, ya, ini banyak yang bisa. Andaikan kalau misalkan Belanda menjajah Indonesia lagi, saya yakin semua, ya, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia bersatu padu untuk melawannya. Semuanya bisa. Ya, tapi tatkala ada orang-orang ateis, orang-orang kafir, orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang munafik, liberal, menyebarkan racun-racun, subhat-subhat, siapa yang bisa jawab? Ya, siapa yang bisa membongkar subhat-subhat mereka, kesesatan-kesesatan mereka? Tidak ada yang bisa kecuali orang-orang yang memiliki apa? Ilmu. Ya, tidak ada yang bisa. Disinilah menunjukkan kepada kita bahwa jihad dengan ilmu ini lebih apa? Lebih utama, lebih berat pada zaman kita sekarang. Baik. Selanjutnya kata beliau, wala qaddarahu haqqa qadrih man qala innahu rafa'a a'da'a rasulihi wa ahli baitih wa ja'ala fihim al-mulk wa wada'a awliya'a rasulihi wa ahli baitih وَهَذَا يَتَضَمَّنُ غَايَةَ الْقَدْحِ فِي الرَّبِّ تَعَالَ اللَّهُ عَنْ قَوْلِ الرَّافِضَةِ. Demikian juga, tidaklah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya pengagungan orang yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat para musuh Rasulnya dan musuh ahli baitnya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk mereka kerajaan, kemenangan, dan Allah merendahkan ya para wali-wali Rasulnya, yakni para sahabat, wa ahli baitih, demikian juga orang-orang yang mencintai ahli bait. Karena semua ini yatadhammanu ghayatal qadhi fi rabb, ya, berarti pelecehan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allahu an qawli rafidah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala, dari ucapan rafidah. Rafidah maksudnya orang-orang Syiah, rafidah. Dimana orang-orang rafidah ini, mereka berkeyakinan bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kafir. Mereka melaknat para sahabat. Mereka menganggap bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala salah alamat. Harusnya Jibril itu diutus kepada Ali. Tapi ternyata Jibrilnya kesasar. Salah alamat. Nyasar kepada Nabi Muhammad. Sehingga mereka mengatakan khonal amin. Yang dipercaya yaitu Jibril berkhianat. Baik. Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya ucapan orang-orang Syiah Rafidah ini celaan kepada Allah SWT. Karena bagaimana mungkin Nabi Muhammad, demikian juga para sahabatnya, yang diberi kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kejayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu mereka itu adalah orang-orang kafir? Mungkin apa enggak? Orang-orang kafir tetapi dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin. Sebagaimana tidak mungkin juga orang-orang kafir dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau menurut orang-orang Syiah itu kan, orang-orang pahlawan itu Abu Lu'lu'ah al-Majusi, pembunuh Ali bin Abi Thalib, Abdu'a bin Saba, seorang Yahudi yang menyusup. Makanya mereka sangat mengeluh-ngeluh kan. Ya. Jadi orang-orang Syiah itu orang-orang yang terbalik otaknya. Ya. Mereka melaknat orang-orang yang diridhai oleh Allah SWT. Para sahabat yang ditegaskan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Tapi orang-orang Syiah mengatakan mereka ini orang-orang kafir. Mereka ini orang-orang yang terlaknat. Ya. Sedangkan orang-orang kafir seperti Abu Lu'lu' al-Majusi, seperti Abdu'a bin Saba, nah, ini pahlawan. Ya. Ini yang dikatakan oleh penulis, ini pelecehan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatakan para sahabat itu adalah orang-orang kafir, itu pelecehan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menegaskan bahwa Allah ridho kepada para sahabat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan surga. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala bahkan memberikan kabar gembira lewat lisan Rasulnya bahwa sebagian para sahabat merupakan calon-calon penduduk surga. Mungkinkah kemudian mereka adalah orang-orang kafir? Orang-orang yang dilaknat? Ya? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Makanya ini pelecehan kepada Allah SWT. Ucapan orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah, ya, ini adalah pelecehan kepada Allah SWT. Bukan pengagungan kepada Allah. وَهَذَا مُشْتَقٌ مِنْ قَوْلِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ فِي حَكِّ رَبِّ الْعَلَمِينَ إِنَّهُ أَرْسَلَ مَلِكًا ظَالِمًا فَدَّعَ النُّبُوَّةِ وَكَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَمَكَثَ زَمَنًا طَوِيلًا يَقُولُ أَمَرَنِي رَبِّي بِكَذَا وَنَهَانِي عَنْ كَذَا وَيَسْتَبِيحُ دِمَاءَ أَنْبِيَائِهِ وَأَحْبَابِهِ وَالرَّبُّ تَعَالَى يُذْهِرُهُ وَيُؤَيِّدُهُ وَيُكِيمُ الْعَدِلَّةَ وَالْمُعْجِزَاتِ عَلَى صِدْقِهِ وَيُقْبِلُ بِقُلُوبِ الْحَلْقِ وَأَجْسَادِهِمْ إِلَيْهِ وَيُكِيمُ دَوْلَتَهُ عَلَى الظُّهُورِ وَالزِّيَادَةِ وَيُذِلُّ أَعْدَاءَهُ أَكْثَرَ مِنْ سَمَانِ مِئَةِ عَامٍ. Ini ucapan orang-orang Syiah Rafidho ini merupakan penggalan persis dengan ucapan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan jangan kaget apa yang dikatakan oleh penulis ini, bahwasanya orang Syiah itu banyak kemiripannya dengan orang Yahudi dan Nasrani, itu benar adanya. Karena mereka pada dasarnya ayyul ihwa, kalau antum lihat silsilahnya orang-orang Syiah itu, nyambungnya adalah kepada Labid ibnul Aqsam, penyihir yang pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu silsilah nasabnya. Ya, ilmu keilmuan, nasab keilmuannya mereka itu nyambungnya ke sana. Makanya enggak kaget. Bahkan ada sebuah buku yang ditulis oleh sebagian ulama, judulnya mantap. Badlul Majhud fi Isbatil Musyabahati Bainar Rafidati wal Yahud. Dua jilid besar. Isinya bukti-bukti otentik tentang kemiripan-kemiripan agama Syiah dengan Yahudi. Dua jilid. Jadi banyak sekali kemiripan-kemiripan antara paham Syiah ini dengan Yahudi. Ya, baik. Di mana orang-orang Yahudi mereka mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus ya seorang raja yang zalim. Maksudnya adalah Nabi Muhammad. Fadda'an nubuwah, dia mengaku nabi. Wa kadzaba 'ala Allah, dia berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani orang-orang Yahudi, orang Nasrani menganggap bahwa nabi itu pendusta. Berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, ngaku-ngaku nabi. Wa makasa zamanan tawilan, dia hidup lama dengan mengatakan amaroni rabbi bikadha wa nahani an kadha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku begini, melarang aku begini. Wa yastabihu dibaa anbiya'illahi wa ahbabih. Ya, wa ahibba'ih. Dia menghalalkan darah para nabi dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. War rabbu ta'ala yudhiruhu wa yu'ayyiduh. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya mendukungnya, memenangkannya. Nabi Muhammad SAW memerangi orang-orang kafir. Ya, berarti menghalalkan darah mereka dalam perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Khandaq, banyak peperangan-peperangan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Terus Allah Subhanahu wa taala mendukung perbuatannya. Wa yuqimul adillata wal mu'jizat ala sidqih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti-bukti mukjizat-mukjizat tentang kejujuran Nabi Muhammad. Wa yuqbilu biqulubil halqi wa aqsadihim ilaihi, menjadikan hati manusia condong kepadanya, yakni membenarkan Nabi Muhammad. Ya. Wa yuqimu daulatahu ala dhuhuri wa ziyadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memenangkan ya daulah, yakni kemenangan negara untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, beliau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan kejayaan, kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Rasulullah sallallahu itu salah, maka itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan ya kerajaannya, ya, mempertahankan kekuasaannya. Enggak mungkin. Ya, mustahil. Ya. Fawazin baina qauli haula wa qauli ihwanihim minar rafidah, tajidul qaulaini sawa. Bandingkanlah antara ucapan mereka dengan ucapan saudara-saudara mereka dari kalangan Rafidah. Kau akan mendapati dua ucapan tersebut sama, enggak ada bedanya. Karena memang antara ucapan Yahudi dengan ucapan Nasrani, dengan ucapan orang-orang Syiah Rafidah banyak sekali apa? Kesamaannya, kemiripannya, ya, banyak sekali. Wala qaddarahu haqqa qadrih man za'ama annahu la yuhyil mauta wa la yab'asu man fil kubur liyubayyana li ibadihi alladhi kanu fihi yahtalifun وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ. Dan tidaklah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang menyangka bahwa Allah tidak menghidupkan yang sudah mati. Dan Allah tidak membangkitkan yang ada di kuburan. Ya, siapa yang menyangka bahwa Allah tidak membangkitkan yang sudah mati, berarti itu adalah pelecehan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّيْ يُبْعَثُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا أَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak dibangkitkan. Kata Allah, demi Allah kalian pasti akan dibangkitkan dan akan dibongkar amal-amal perbuatan kalian. Dan semua itu sangatlah mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyangka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membangkitkan, itu pelecehan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus ngapain Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehidupan kepada kita di dunia ini? Sia-sia dong. Ya, Allah tidak menciptakan kita ini sia-sia. Ya, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini, ya, sia-sia begitu saja. Gak ada hari kebangkitan, gak ada hari pembalasan. Itu adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada para hamba tentang apa yang menjadi perselisihan di kalangan mereka. Dan agar Allah subhanahu, dan agar orang-orang kafir mengetahui bahwa mereka adalah pendusta yang mengatakan bahwasanya mereka tidak dibangkitkan. Ya, mereka adalah berdusta. Yang benar adalah apa yang Allah kabarkan dan apa yang dikabarkan oleh Rasulnya, bahwa manusia setelah meninggal dunia pasti akan dibangkitkan kembali dan diminta pertanggungjawaban tentang amal perbuatan mereka. Semuanya akan ditotal, semuanya akan dibalas sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Wabil jumlah, fahada babun wasi' wal maqsud anna kullaman abada ma'allahi ghairah fa innama abada syaitana. Ya, kesimpulannya ini bab yang sangat luas sekali, yang intinya siapa yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada dasarnya dia beribadah kepada setan. Baik. Itu insyaAllah ta'ala yang bisa kita bahas. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Baik. Ustaz, apa maksud dari barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka akan dipahamkan baginya agama? Bagaimana jika setiap pelajaran dia pahami, bahkan dia kuasai, tapi buruk akhlaknya? Ya, menuntut ilmu itu adalah tanda bahwa Allah SWT menginginkan kebaikan. Tanda, itu benar. Mayyuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Ya, barang siapa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan fahamkan dia tentang agama. Tetapi, ya, sebagaimana kita tahu juga bahwa menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar kita mengetahui wawasan. Tetapi, ya, ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan. Tapi orang yang kalau sudah difahamkan tentang ilmu agama itu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuknya. Ya, karena dengan ilmu dia bisa beribadah dengan benar. Dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya, tinggal dia amalkan apa yang dia ilmui tersebut. Jadi benar ya, bahwasannya ilmu adalah tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan. Tapi ya, ilmu itu hanya sekedar wasilah. Ya, tujuannya adalah amal. Termasuk paham apakah orang yang mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana? Paham siapa itu? Jahmiyah, Mu'tazilah, yang mengatakan bahwasanya Allah SWT itu ada di mana-mana. Ya, ini paham Mu'tazilah, bukan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, hadis, ijma, akal, fitrah. Ya. Siapa yang pertama kali menyebut Isa alaihissalam sebagai Tuhan dan anak Tuhan? Orang-orang Nasrani. Ya, orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah ya Tuhan atau anak Tuhan. Wa qalu ittakhadallahu walada. Ya, mereka mengatakan Allah itu punya anak. Atau wa qalatil yahud Uzair bin Wa, wa qalatin nasara al-masih bin Wa. Jadi orang-orang Nasrani mengatakan Isa alaihissalam adalah anak Allah. Kalau orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala dan semuanya adalah ya kekufuran. Saat ketika kita telah sholat wajib, lalu kita menemui jamaah, kita disunnahkan untuk ikut berjamaah bersama imam. Ya. Pertanyaannya, apakah kita harus menyempurnakan rokaat kita juga yang kurang atau terlewatkan? Ya. Seperti seorang musafir, kemudian dia mendapati imamnya sholatnya sempurna. Ya, musafir sholatnya 2 rakaat. Tapi dia bermakmum kepada imam 4 rakaat. Ikutnya 2 rakaat atau 4 rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat. Kalau dia menjadi makmum, maka makmum ngikut kepada imam. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sama seperti ini juga, antum sudah sholat misalkan di masjid yang lain. Datang ke sini, ya ternyata masih ada jamaah. Maka antum sholat. Dan itu bagi antum sholat sunnah. Sholat sunnah. Baik. Tapi ketika antum sholat sunnah, imamnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Apakah antum sholatnya 2 rakaat saja atau 3 rakaat atau 4 rakaat? Ngikuti imam. Ya, ngikuti imam. Berarti kalau antum cuma mendapati misalkan 1 rakaat, berarti kalau itu sholat maghrib berarti tambahi lagi 2 rakaat. Kalau itu sholat isya, ya kalau antum mendapati 2 rakaat tambahi 2 rakaat lagi. Pokoknya ngikuti apa imam sholatnya apa. Apakah boleh mendoakan yang berada di kuburan, tetapi di kuburannya? Kalau kita sedang ziarah kemudian mendoakan ya mereka yang sedang di kuburan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa. Rasulullah SAW ketika di Baqi ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya yang berada di Baqi, ya tidak mengapa. Tapi mendoakan untuk yang sudah meninggal itu enggak harus di kuburan. Antum di masjid, antum di rumah, mendoakan yang sudah meninggal itu juga bisa. Jangan sampai ada anggapan harus di kuburan. Ya. Bahkan sebagian orang menganggap doa di kuburan itu lebih mustajab daripada di masjid. Nah, ini ngawur. Enggak ada dalilnya. Ya, enggak ada kabilah. Tapi kalau kita sedang misalkan ziarah, kemudian kita mendoakan untuk mereka yang di kuburan, boleh apa tidak? Boleh. Ya, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Rasulullah SAW pernah mendoakan ketika ke Baqi, mendoakan untuk ya para sahabat yang meninggal di Baqi. Ustaz, orang tua saya masih ngikuti tahlilan haul, isra, mi'raj dan lain sebagainya. Bagaimana cara menjelaskan kepada mereka? Antum belajar dulu. Antum belajar dulu ya, pelajari ilmu ya. Belajar, ilmui, bekali diri antum dengan ilmu, ya nanti bisa menjelaskan dengan lemah lembut. Kalau sudah punya ilmu, kalau antum nggak punya ilmu, gimana mau jelaskan? Faqidus syai' la yu'ti. Yang tidak memiliki ilmu, yang tidak memiliki sesuatu nggak mungkin memberi. Antum nggak punya duit, nggak mungkin ngasih orang tua duit, ya antum nggak bisa menjelaskan kepada orang tua kalau antum nggak punya ilmu. Maka yang paling penting, sibukkan diri antum dengan ilmu sekarang, belajar yang tekun, yang rajin, ya, sehingga nanti antum bisa menjelaskan kepada orang tua dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut,